mana? Jadi intinya aku interview nih buat aku kan buat Zaid. Supaya aku balik dari sini ada hasil lah. Aku mau mencatat Sintang. Nanti Sekadau ada gak sikit. Rupanya di tempat Eno ada budak Sekadau tuh yang buat acara kemarin tuh. Lupa tadi siapa ya namanya. Sama Sanggau. Sanggau besok ya. Sanggau besok. Supaya apa ya? Bikin catatan scene-nya lah sekarang seperti apa gitu. Nah, kau kan ini ki keindahan lokal. Kapasitas itu loh terutama keindahan lokal. Ah, keindahan lokal lu apa? Keindahan lokal itu sebenarnya nama forum. Nama forumnya itu Layar Kata. Forumnya Layar Kata. Nah, nama forumnya Layar Kata. Barusan sih berdiri forum itu. Administrasi legalitasnya pun udah urus segala macam. Nah, terus bentuknya itu memang organisasi yang tidak ada ikatan gitu. Di dalam aktenya itu tidak ada ikatan dengan pihak-pihak lain gitu. Dan dia memang bergerak di lebih menekan pada kreativitas ya, di situ. Kreativitas dalam bidang, dalam bentuk kegiatannya itu tuh biar kita lebih cepat ini ya. Misalnya kayak yang kegiatan kita yang pertama gitu kan, kita pengen berbicara masalah isu lingkungan sampah di situ tuh. Terus jadi kita membicarakan itu lewat seni gitu, dan yang kebetulan yang pertama itu seni rupa, lebih spesifik itu mural. Jadi sebenarnya menurut aku ya seni itu seperti itu, harus ada pesan segala macam, bukan hanya sekedar hiburan seperti itu. Ada sesuatu yang kita lawan di situ. Ada isi dan tujuannya. Ada tujuannya. Forum. Harus ada esensinya lah. Ketika ada esensinya lagi, ya seni itu tidak lebih dari sekedar hiburan. Oke, bentar. Tapi berarti kau ini ya, pakai akta legalitasnya diurus juga berarti? Iya. Maksudnya bukan kayak kita biasa kan, kayak apa ya, budak fakta fiktif ru ya, iya. Sekedar kumpulan cair gitu. Tapi ini kau benar-benar urus legalitasnya. Supaya ngapa tuh? Agak, maksudnya ini kan agak di luar kebiasaan, kadang budak-budak ini gak ada mikirkan sampai ke situ. Itu sih karena dari pengalaman-pengalaman lah ya. Jadi dari dulu itu kan bikin komunitas gitu kan, memang penting gak penting sih, tapi gak ada salahnya juga kalau menurut aku legalitas itu tuh kita ada sekedar formalitas gitu. Jadi ketika misalnya ada pihak-pihak yang formal gitu nanya tentang kegiatan gitu, kita punya akta. Bahkan kemarin barang itu udah urus sampai ke Kementerian Dalam Negeri gitu, bahwa barang ini legal, nggak ada unsur yang sara seperti itu. Tapi nggak penting sih. Tapi ketika yang aku pikirkan itu bersiap-siap lagi ketika misalnya ke depan itu ada pihak dia tuh cuma ngomong lah. Ini enggak jelas kok. Aku bisa kasih lihat jelasan. Ya, enggak salah, ada bagusnya juga gitu. Iya, ada sisi bagusnya. Berarti forum Layar Kata tadi kan? Itu forum pertemuan rutin atau gimana? Enggak rutin sih sebenarnya. Apa ya? Kalau di dalam akta itu sangat simpel aktanya. Hanya menjelaskan tentang bentuknya seperti apa atau pengurusannya, dan dalam pengurusannya itu tuh baru ada dewan pendirinya loh, dan ada sih formalitas pengurus organisasi itu hanya 3 orang gitu struktur itu ya, di dalam prakteknya kita cair aja sih gitu. Cuma di dalam aktenya itu karena harus ada formalitas 3 orang minimal gitu kan, ketika dari yang sering nongkrong sini ya aku masuk di dalam situ. Tapi maksud aku ada kayak agenda rutinnya, entah ngumpul rutin, sharing rutin gitu. Kalau sharing sih setiap hari sih, kalau sharing itu. Oh, karena memang sering ketemu ngumpul tiap hari. Sering ketemu, dan ini pun baru berjalan, forum itu baru 3 bulan sih. 3 bulan itu tetap ada acara, selain dari kita berafiliasi dengan teman-teman yang lain. Kayak sama kertas itu kan, apa yang kita bisa bantu kita bantu juga karena kita satu pemikiran. Berarti forum Layar Kata terus menghasilkan keindahan lokal nih keindahan lokal tuh sebenarnya asal muasal namanya itu dijadikan nama Instagram tuh karena di situ kita pengen kampanyekan bahwa seni itu berbicara masalah estetika, masalah keindahan. Karena selama ini kalau kulihat seni itu lebih pada etika-etika, semua itu diatur, semua itu membeku seperti itu. Sedangkan seni di sini kan harus harus cair kan. Kalau kita ngomongin keindahan kan seharusnya cair. Indah menurut si ini ya, menurut ini ya tidak indah kan. Makanya di situ kasih nama keindahan lokal. Asal muasal namanya kayak gitu. Dia cuma salah satu produk atau kegiatan dari hasil dari forum layar kata gitu ya. Nah, forum layar kata berarti udah apa aja kegiatan selama 3 bulan ini? Selama 3 bulan ini kegiatannya yang pertama kita ada bikin proyek mural gitu. Itu bukan ke arah proyek gitu, tapi lebih ke kampanye gitu kan. Kita mural tapi kita membahas tentang isu lingkungan sampah. Itu bulan Juli ya. Bulan Juli. Terus bulan Juli, Agustus ya, kita kemarin bikin desain itu Agustus. Di awal padahal kita pengennya tuh desain itu hanya sekedar ya, publikasi cetak acara kita lah. Ternyata berjalan waktu, banyak teman-teman yang pengen itu, malah banyak yang responnya di luar yang kita juga lah. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Kalau yang tadi merespon tentang lingkungan tuh, apa kegiatan itu? Itu. Aku kayaknya lihat ada kau posting ngemural tempah gitu. Jadi kemarin kegiatan mural itu kita menggunakan media yang mungkin tidak umum, tidak umum, yaitu tong sampah sama depot-depot sampah gitu. Jadi kan media kita buat berkarya gitu. Jadi selama ini mungkin orang umum itu memural itu di tembok-tembok. Kemarin tuh aku sampaikan ke kawan-kawan, kemarin nggak ada 3 orang juga dari Pontianak, Mbak Eb, Untung, ada Obi, terus ada pemural lokal juga di Simpang ini, ada Aryo, kawan-kawan. Kita gunakan media tong sampah ya sebagai media berkarya. Tujuannya, maksudnya kenapa milih tong sampah? Karena kita pengen merubah perspektif tentang tempat sampah yang selama ini itu dianggap kotor, kumuh gitu. Kita rubah, setidaknya dia memiliki nilai-nilai keindahan. Aksi radikal ya, mencukir balikan nilai. Iya. Jadi kalau ngomong itu ada perawanannya. Iya, mencukir balikan nilai. Cuma kita mulai dari hal-hal kecil gitu. Dari hal-hal sampah itu sebenarnya kalau orang awam kan anggapnya itu ya hal-hal apa itu pula itu dia. Aku pula budak-budak tuh gambar itu sampah. Kok enggak tiang tiang listrik ke jalan. Enggak yang media-media yang itu ya kan listrik. Itu tapi murni mandiri usaha dari forum layar kata aja bekerja sama dengan Seniman Pontianak. Atau ada bekerja sama dengan pihak-pihak lain di Sintang? Kalau kegiatan pertama tuh, kalau untuk ide, kita murni kolektifan ide di situ. Tapi untuk masalah bantuan, kita ada dapat bantuan. Bantuan-bantuan pribadi yang tidak mengikat seperti itu. Jadi ya, seperti sumbangan dari orang-orang penting, ada dapat sumbangan. Tapi tanpa unsur apapun. Bantuan lepas. Ah, bantuan lepas gitu. Hanya sekedarnya proposal-proposal masjid, semacam itulah. Tidak ada ikatan, macam. Dan mereka pun tidak mau mencantumkan namanya seperti itu. Karena memang di akte itu pun tercantum di situ tuh bahwa ada pun kalau misalnya nanti dana itu sifatnya harus tidak mengikat. Itu pengen aku jaga ya, independennya di situ. Dan tetapkan semacam ada ART. Gitu. Keren. Terus pas habis dilaksanakan ada berapa spot lah kira-kira? Kemarin tuh di dalam kota Sintangnya kah atau di dalam kota termasuk ya? Beberapa spot di luar kemarin tuh sampai Simpang Melawi kah atau kemarin tuh hanya di dalam kota ya sih untuk tahap pertama dengan teman karena kita tidak tapi teknik mural ya tidak teknik mural ya. Ada yang pakai cat akrilik, ada yang pakai minyak, ada yang pakai pilok, gitu kan. Tapi kita itu menekan pada gambar, ya kan, mural gitu. ada tanggapan-tanggapan enggak dari di luar komunitas kita? Ada, Man. Tanggapan itu dari yang pro sampai yang kontra pun ada juga. Yang kontra jangan dulu. Yang kontra aja dulu ya. Ah, yang kontra lah. Karena yang kontra nih yang ngebangun kita sebenarnya. Yang kontra menurut aku yang paling ekstrim apa ya? Mereka menganggap itu sebuah proyek. Karena itu tadi, karena kita memang wajar sih mereka awam. Kita menggunakan media, di situ kan media tempat sampah itu kan, itu kan yang punya hak itu kan dinas kebersihan. Kan. Setidaknya kita memang harus bekerja sama sama mereka. Jadi mereka menganggap itu proyek gitu, bukan kampanye masalah lingkungan gitu. Mereka bilang itu tidak independen karena ada sumbangan dari orang gitu. Ya pola pikir masih kolot, setertutup itu ya, setertutup itu. Maksud aku itu dari teman-teman muda atau dari teman-teman muda? Teman-teman muda ya? Muda, tidak jauh malah dari aku. Mereka tidak berpikir bahwa sebenarnya kolektifan itu kan jangan kaku. Ide segala macam ini kolektifan. Kalau masalah, ya masa kita harus kolektifan duit doang, duit doang, duit doang dalam pemikiran kolektif. Berarti banyak PR tuh gitu. Banyak PR. Kalau ke generasi mudanya sendiri gimana nih di Kota Sintang nih? Aktivitas-aktivitas anak mudanya mulai dari yang SMA tuh, apakah mereka tuh aktif nggak dalam kesenian, entah itu musik, band-bandan di Sintang sekarang? Kalau buat di Sintang sendiri, dalam beberapa forum pun ketika misal kan sering ditanya masalah itu gimana sih menurut aku tentang seni di Sintang, tentang geliat-geliat movement di Sintang. Kalau untuk geliatnya dari tahun ke tahun itu tetap ada, lahir yang baru, yang lama mati, lahir yang baru. Tetapi tetap mengulang pola-pola lama seperti itu. Oh, tidak progres. Mengulang dari awal lagi. Mengulang dari awal lagi. Karena yang ini udah habis masanya, digantikan yang baru. Sering aku ngasih solusi, ngasih pikiran itu. Kenapa hal ini diulang dari generasi ke generasi? Jadi seperti kayak follower terus di Sintang. Nah, dia jadi kayak follower terus, ulang terus di Sintang. Karena itu tadi. Penyebab utamanya? Kira-kira? Utama, ketabuan untuk berdialek, menurut aku. Tidak ada ruang-ruang buat berdialek gitu. Berdialektika untuk membongkar pikiran orang. Misalnya kayak ngomongkan masalah seni, jarang aku ketemu ada, tapi kayak Bang Yus nih kan, jarang misalnya generasi-generasi individu atau komunitas di Sintang sini yang berani buat berdialek membahas tentang esensi-esensi seni gitu. Ketika misalnya diomongkan seharusnya seperti ini, tertarik dari filsafatnya segala macam, pasti baperan nih mau tuh, baper. Baper terus dak? Ah, bang Rizky itu ngomong ya katanya. Wah, oh, berat nih. Oh, terlalu berat itu, terlalu idealis lah. Kacamata kuda, macam-macam. Tidak peduli lagi dah. Apalagi dengan yang hari ini terjadi itu, menurut aku itu udah parah. Sistem kapital udah jalan. Walaupun sistemnya sudah jalan, walaupun rusaknya itu tidak kelihatan itu rusaknya. Seperti ya sebenarnya kelihatan sih, tapi di media tidak. Pusing juga. Tapi ini seru nih, ini mungkin bisa manggis sama kau gak? Nah. Kan aku ngeliat pun, ini nih, dia ini menginfiltrasi dunia kreativitas di Indonesia dengan cara yang sangat halus gitu. Memang kalau kita lihat tak ada salahnya, tak ada salahnya benar, karena memang dia ngasih ruang kok, ngebantu secara entah tulis atau enggak tahu isi hati orang kan, tapi ngasih ruang gitu. Tapi beberapa orang yang ketemu itu, oh ini bahaya nih. Nanti kita jadi mikir, mesti sama mereka, mesti sama sound session, mesti sama ini. Sebagai jadi seperti tolak, takutnya jadi seperti tolak ukur gitu. Kalau kita mandangnya cuman infiltrasi misalnya perusahaan nih. Masih dulu ya. Hah? Iya. Bukit-bukit. Sambil lokal. Betul, kata Aldiman dari itu. Itu terjadi dah rata di Indonesia, bukan hanya di dalam pedalaman kayak di Sintang sini. Aku kan masih sering komunikasi sama kawan-kawan di Jogja, di Jakarta, segala macam. Sing mati. event-event gigs-gigs underground itu sepi. Orang jualan kaos yang tak laku lagi katanya sekarang. Kayak di Pontianak, Bang Luit jualan stiker gitu. Mati. Padahal dulu dia bisa gerilya di setiap gigs. Betul. Berarti itu terpengaruh juga ya sama infiltrasi itu? Wah, sangat sangat pengaruh besar banget. Di ranah yang agak kelihatan kan, dan mereka itu gratis gitu kan. Sedangkan gigs kita ini kan ada tiketing segala macam. Mereka tidak mengedukasi buat beli tiket gitu, buat menghidup pusing gitu kan. Modal KTP, modal KTP ya. KTP finansial mereka buat gitu. Dan terkadang modal KTP pun di lapangan pun nggak pakai KTP. Anak-anak di bawah umur itu nggak harus bisa masuk kok. Fakta di lapangan. Iya iya. Karena apa ya, dia bisa dibilang kesalahan dari kita juga ya. Banyak teman kita tuh, mereka kan pasti menjanjikan akan menjembatani, akan menjembatani. Kenapa kalau tidak punya arahan tujuan gitu ya, kayak katanya Rancid kan, when I got my music I got a place to go katanya kan. Ketika kau dapat musik itu ya kau tidak perlu lagi difasilitasi, dikasih makan, jangan main di sekitar gitu. Yang balik lagi tuh itu ke individu tentang literasi segala macam. Banyak bukannya di Kalbar, di Kalimantan, di Jawa kan terjadi kasus yang sama kok kayak kita di sini. Sistem mereka tetap sama kok, sistem kapitalis tuh. Kita ngomong ya hutan gitu, hutan heterogen dijadikan homogen gitu. Mereka juga kayak gitu. Komunitas kita yang sebenarnya metal, punk, lalu segala macam, ya dileburkan mereka jadi satu dengan wadah mereka kayak gitu. Industri kreatif. Padahal kita, kita nongkrong ini kan berkomunitas, ngapain diwadahi lagi? Mungkin di dalam tujuan-tujuan tertentu oke, kita masih bisa jalan bareng. Tapi dalam visi ke depan, pandangan jauh ke depan pasti gesek. Itulah pengalaman lah, pasti gesek. Dan realnya mereka jualan brand. Iya. Nah, tujuan mereka ya, penjualan ini kan. Enggak cukup lah kita support mereka dengan penjualan rokok ya, kan. Dengan kecanduan gitu. Ah, dengan kecanduan gitu. Enggak perlu lah kita dibeli lagi sama mereka. Gitu. Asik asik. Bang Eno. Halo. Ada Bang Eno nih, bakal hero sentang. Oke. Kalau apa ya? Apa sih dari forum layar kata setelah ini? Setelah ini rencananya belum. Zinnya loh. Oh, Zin lagi. Kemarin apa namanya itu? Departemen Keindahan Lokal. Zinnya. Keindahan Lokal. Kau ini kan pandai bermain ini, silaba, bermain rima. Rima kan. Bermain kata-kata lu. Unik jadi. Itu zinnya tuh kumpulan dari tulisan-tulisan di budak-budak di forum layar kata atau beda-beda? Aku nih ngasih pas baca sini, enggak cuma dari satu orang nih. Nah, di situ ada 4 orang gitu sih. Terus ada Tudun, Tudun tuh orang Sintang juga, cuma kemarin tuh pas dia lagi balik, dia sekarang udah balik kerja lagi ya. Dia mau orang filsafat gitu. Kuliah jurusan filsafat. Oh, masih di Jogja berarti. Yus nih sering ngomongkan masalah teknologi ya, astrologi ya. Oh, berarti itu ya masing-masing bebas tulisannya ya. tidak terpaku mesti di tema apa, pokoknya kumpulkannya ke dalam satu zin. Tapi ketika udah jadi itu aku baca-baca ada benang merahnya juga di situ. Nah, benang merah itu ya rata-rata tentang apresiasi seni, tentang seni di Sintang gitu. Benang merahnya itu. Terus kau memang ngerencanakan itu dengan teknik cut and paste itu kan? Atau ini kan aku soalnya nengok ini cut and paste nih, gunting tempel, teknik layout. Itu sebenarnya teknik purba gitu. Teknik purba gitu. Sekarang kan zin-zin di Indonesia ini kan bagus-bagus. Cuma kemarin karena ya mungkin keterbatasan waktu ya. Dan memang kita pengen bikin yang purba gitu. Kembali ke ini. Potong, tempel gitu. Kopi gitu. Tapi kalau bicara... Atau memang maksud aku itu memang kau rencanakan supaya mau ini harus ada ini nih tujuannya nih. Pakai gunting tempel nih ada yang mau kau sampaikan juga. Sebenarnya sih memang bisanya cuma gitu sih. Oh. Cuma kita pengen menyampaikan juga sih bahwa memang Olah old school is still live. Iya, how to mic zin kan enggak ada rule sih dalam zin. Kalau cuma pakai gunting sama lab pun bisa jadi kok sebenarnya. Kalau bisa menerbitkan sesuatu gitu kan. Perlu nunggu harus jago Photoshop atau gitu. Pesan-pesannya kayak gitu ya, Sir. Walaupun sebenarnya kita cuma bisanya kayak gitu sih. Kita ambil positif ya. Soalnya aku pas nengok, wih, gunting tadi itu lebih asing. Langsung kelihatan, Pak. Kalau yang udah yang tapi kok udah yang paham kali kalau Anda mungkin dia tak kelihatan gunting tempel. Untung lah kita udah bisa Microsoft Word ya. Iya. Yeah. Kalau enggak mati dengan tulis tangan. Bisa lah. Ribet sih tapi asik. Wah, yang tulis tangan. Terus apalagi ini dari Formula Air kata. Nah, ini bulan apa nih ya? September ya? September. Rencananya November tuh kita mau bantu teman-teman Raja Singa. Mereka tur bulan November. Terus mungkin kedepannya, kan bulan depan tuh kita sama Bang Eno bikin event lagi. Setiap bulan sama Bang Eno, ini salut sama Bang Eno dari Papa Tuk Kru. Di Kanopi Center lah November kan? Oh iya. November udah buka. Waktu dia tahun ini kemarin bilang sepuluh. Dua bulan, tapi tadi malam kemarin dia bilang sebulan dia bisa nih. Mesti kejar dia ya? Pengen cepat ngejar. Nanti bisa kita anu tuh bikinkan apa tuh buku itu mural tuh di situ tuh. Oh iya, dipastiin nerima lo. Soalnya di Pontianak tuh lantainya pun dikasih deh. Gambar ya semua itu dia. Oh iya. Astaga. Pak Man, untuk bulan ini kita pengen bikin mural lagi. Bukan mural lagi, tapi kita mau pengen bicarakan masalah budaya. Lewat mural. Budaya tradisional atau maksudnya? Budaya tradisional dan kenapa tuh? Hah? Karena? Hah? Ya karena menurut aku ada sebenarnya ada potensi budaya di Sintang tidak terekspos gitu. Sebenarnya ini potensi yang besar menurut aku. Sebenarnya dalam bulan ini sih. Nanti kalau aku ceritakan detailnya kan tidak seru. Bulan ini terus kalau iya Oktober doa sebenarnya ada undangan dari bengkel Borneo di Kuching tentang seni rupa sih ada expo di sana satu minggu gitu. Kalau emang itu emang ada dana sih berangkat gitu. Expo seni rupa pameran 7 hari 5 hari itu catering sama proses bikin karyanya, satu minggunya expo kamera. Ya. Undangan sih. Mudah-mudahan lah kita bisa berangkat. Asik cara kan tentang budaya di sana. Jejaring. Ini aku mau nanya, kalau aku nih selama ini tanya ini cuma sampai Sintang ya. Lewat Sintang sampai Kapas dulu tuh sebenarnya kondisi kalau kreativitasnya anak mudanya gimana? Kalau untuk Papua Sulu tahu lah kurang sih tahu kan, iya. Cuma aku yakin sih tetap pasti ada. Berarti masih PR gitulah nyari tahu. Justru kalau ngomongnya masalah seni kontemporer sana kayaknya masih ekoturism lah, masih asteri lah. Nah, kayak di Sintang kan udah hilang lah. Lagi dibangun lagi lah. Tergerus korporat. Ya, memang digerus. Menyisakan undergroundnya, disisakan sisi-sisi negatifnya juga. Ya independen ditarik mereka nih. Dijadikan sekarang pun lah salah berat. Independen dijadikan genre indie, festival indie, Hindu kan itu di festival di kompetisi kan deh. Indie itu sebenarnya tuh. Bahkan etos kerjanya kaum-kaum underground kan. Yeah. Independen etos kerjanya sebuah usaha mereka. Nah, kalau itu ditarik itu underground kan disisakan ya rambut gondrong, pemabuk, petato, segala macam enggak jelas. Disisakan itu stereotype di kami. Clothingan lah di kalau clothingnya budaya yang underground dulu. Ada lagi mungkin dari Bang Yus kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Pesan terakhir perwakilan ya kalau Ya udah, nah ya udah maksudnya aku sih aku semangat ya sih, maksudnya aku datang sini memang karena tujuannya mau ketemu Nino kalau nggak supaya mencatat lah, karena aku kan sukanya bikin zin. Tahulah gimana dulu. Pengennya mencatat apa yang terjadi sekarang supaya budak-budak di Pontianak pun tahu gak. Oh, tahu masih ada. Kalau main-main ke Sintang, tahu bisa main-main ke mana. Ya, Aldiman lu ada banyak ngobrol juga sama bacok apa kan, antri sebut. Ya. Itu mereka ke Sintang tuh kan. Kan jadi omongan juga tuh, yang nonton tuh cuma hanya 100 orang gitu kan. Padahal dari pihak ANRI juga enggak menyangka bahwa dalam pedalaman Kalimantan ini ada 100 orang yang pengin datang ke acara kesakubur. Itu kan balik lagi ke esensinya tadi kan. Ada dua sudut pandang ya dia. Harus itu harus berbarengan. Ya. Estetika itu dibarengi oleh etika. Kalau kita letakkan etika itu di depan, semua itu etika itu bikin event harus ramai gitu ya. Standar dari siapa? Hah? Standar dari kualitatif lah ya. Dosen-dosen kualitatif. Dari Rizky.